النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة رحمكم الله، kita memasuki pada bab yang berikutnya atau pembahasan yang berikutnya adalah annaha tubaid al-'abd wali anfa al-khalq lah. Sampai sini? Hah? Nah, qala rahimahullah, berkata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha, di antara bentuk akibat, sanksi, efek, pengaruh, dari kemaksiatan dan dosa adalah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya kemaksiatan dan dosa akan menjauhkan seorang hamba dari walinya, dari penolongnya. Wa anfa'al khalq lah, juga pengaruh dari dosa dan kemaksiatan adalah akan menjauhkan dari seorang hamba segala sesuatu yang paling bermanfaat untuknya. Wa'asahum lah, juga akan menjauhkan orang yang paling menasihati untuknya. Wa man sa'adati fi qurbih, dan menjauhkan makhluk yang mana makhluk tersebut ketika dekatnya akan mendatangkan kebahagiaan, tetapi karena jauh maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Artinya minhu wa huwal malakal muwakkal bih, di antara yang dimaksud adalah malaikat akan menjauh dari dirinya, malaikat yang diserahkan oleh Allah mewakilkan sebagai tugas untuk menjaganya, mencatatnya. Wa tadni minhu adu wa ghasya al-khalq lah wa a'zamuhum daradan lahu syaitan. Sedangkan sebaliknya makhluk yang paling curang, paling licik, paling jahat, yang paling berbahaya untuk dirinya adalah syaitan. Fainal abda iza asallaha taba'ada minhal malak biqadr tilkal ma'asiyah. Karena seorang hamba ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka malaikat pun akan jauh darinya. Hatta innahu la yataba'ad an bil kadhiba al wahida masafatan ba'ida. Sampai-sampai malaikat akan menjauh dari orang tersebut. Nah, dengan sangat jauh sekali. Ini sudah belum? Sudah dibaca ini? Hah? Belum? Taib, qala rahimahullah wa fi ba'd al-athar idza kadhib al-'abd taba'ada minhu al-malak milan min natni rihihi. Di dalam sebagian atsar disebutkan, apabila seorang hamba berdusta satu kali kedustaan, taba'ada minhu al-malak milan, maka malaikat akan menjauh darinya satu mil. Minnatan rihi, menjauh karena baunya, bau busuknya. Allahul musta'an, ini baru satu kedustaan, ini baru satu kemaksiatan, baru satu kedustaan. Allahul musta'an, ini malaikat menjauh dari dirinya. Padahal malaikat itu termasuk yang menjaganya, karena ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hadza tab'adul malak minhu min kadhiba wahida, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, apabila hal ini terjadi pada malaikat, yang mana malaikat saja lari dari seorang hamba dari satu kedustaan, ya, lebih-lebih kalau dusta kemudian maksiat-maksiat yang lain, ditambah yang lain, ditambah kedustaan yang lain, wallahul musta'an. Ditambah setiap hari, pagi, siang, malam, Allahul musta'an. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, فَمَاذَا يَكُونُ مِقْدَارُ بَعْدَهُمْ مِنْهُمْ مِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ. Lalu bagaimana kalau kadarnya lebih besar daripada itu, وَأَخْفَشْ مِنْهُ, dan lebih jelek, lebih buruk daripada itu, na'udzubillah, lebih jahat, lebih buruk daripada itu. Wala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan idza raqibal dzakar dzakar ajjatil ard ila Allah. Apabila seorang melakukan LGBT, naudzubillah, maka malaikat akan lari kepada Allah. Wa syakat ilai azima ra'at, dan malaikat mengadu kepada Allah besarnya perkara apa yang dia lihat. Besar perkara apa yang dia lihat. Qala ba'du salaf idza asbaha al-'abd ibtada'ahu al-malaku asy-syaitan. Ada khalas ya ikhwan. Sah. Apabila di pagi hari masuk di pagi hari, maka syaitan dan malaikat bersegera berlomba-lomba. Faidza dzakara Allah wa kabbarahu wa hamidahu wa hallalahu wa tarada al-malak asy-syaitana wa tawalla. Apabila dia bersegera berzikir pada Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, maka syaitan, maka malaikat akan mengusir syaitan dan syaitan berpaling. Wa in iftataha bighairi dzalik dzahaba al-malak anhu wa tawallahu syaitan. Dan apabila dibuka atau sebaliknya, manusia ketika bangun tidur memulai atau membukanya, bangunnya bukan dengan zikrullah, maka malaikat akan lari pergi dan akan dikuasai oleh syaitan. Wala yazal al-malak yuqarribu min al-'abd hatta yasir al-hukm at-ta'ah wal-ghalaba lah. Dan akan senantiasa malaikat mendekati seorang hamba sampai-sampai al-hukm atau al-hakam wa ta'ah, ketaatan dan penentuan dan kemenangan milik malaikat menguasai hamba tersebut atas perintah Allah tentunya. Fatawallahul malaika fi hayati wa inda mauti wa inda ba'ti. Maka hamba tersebut akan selalu dilindungi, ditolong oleh malaikat ketika hayatnya, hidupnya, ketika matinya, ketika dibangkitkan oleh Allah. Ini akan diberikan perlindungan, wali, pertolongan oleh malaikat. Tiga keadaan, keadaan hidup, keadaan maut, sakaratul maut, dan keadaan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, akan turun nam silih berganti malaikat-malaikat itu kepada orang tersebut, menolong hamba tersebut dan mengatakan janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Syahidnya apa? Syahidnya nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini syahidnya. Kami adalah penolong kalian di dunia dan penolong kalian di akhirat. Artinya di dunia akan ditolong oleh siapa? Malaikat di sini. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini karena dhamirnya qalu. Ya, mereka mengatakan yakni malaikat Allah takhafu wa la tahzanu. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Ditolong oleh malaikat. Tadi Ibnu Qayyim menyebutkan tiga pertolongan, tiga keadaan. Ketika hidupnya, ketika matinya sakaratul maut, dan ketika dibangkitkan di akhirat kelak nanti. Ketika hidup, ya banyak sekali pertolongan-pertolongan dari Allah dan malaikatnya kepada orang-orang yang beriman. Nah, dari kalangan malaikat dikatakan oleh para ulama seperti malaikat, ya banyak sekali. Rasulullah SAW ditolong oleh malaikat Jibril, ya. Ketika Rasulullah SAW diracun, maka dibekam oleh malaikat Jibril. Dalam satu riwayat, riwayat yang lainnya dibekam oleh sahabatnya. Ini Rasulullah SAW diracun oleh wanita Yahudi, ditolong oleh malaikat. Dan pertolongan-pertolongan itu kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Istiqamah, orang-orang yang istiqamah. Kenapa dituntut istiqamah? Karena yang namanya iman itu apa? Naik dan turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Kadang semangat, kadang futur, capek, lemah. Yang repot kalau sudah lalai, masuk lalai, kemudian masuklah pintu-pintu itu. Nah, karena syaitan akan selalu mencari celah. Kelemahan kita di mana? Mengintai terus. Ya. Syaitan itu selalu mengintai. Melihat, menunggu kapan kita lalai, lemah, lengah bermaksiat pada Allah. Dari situlah. Setiap waktu dan setiap saat. Nah, dan kisahnya para sahabat banyak sekali, ya. Di antara mereka ada yang berjalan apa? Di atas air, Ini pertolongan dari Allah dan malaikat tentunya. Karamah min karamat aulia. Ini kepada kehidupan dunia. Pada kehidupan akhirat tentu akan ditolong oleh Allah bagi mereka yang istiqomah. Karena syaratnya apa? Istiqomah. Ya, syaratnya harus istiqomah. Semua istiqomu. Kemudian mereka istiqomah dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan ketaatan pada Allah. Karena kata Rasulullah SAW, kullukum dalun, asal dari kalian, setiap kalian ada tersesat, kata Rasulullah SAW. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Artinya hukum asalnya kalian itu dal, kata Rasulullah. Kullukum dalun, kalian itu semuanya tersesat asalnya, kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau lalai, kemudian tidak istiqomah, maka apa? Akan masuklah syaitan di situ. Wa idza tawallahu al-malak tawallahu ansal khalq wa anfa'ahum wa awarruhum fathabbata wa 'allamahu wa qawwa jananahu wa ayyada. Wa idza tawallahu al-malak tawallahu ansal khalq wa anfa'ahum wa awarruhum fathabbatahu wa'allamahu waqawwa jinanah wa'ayyadah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka apabila malaikat menolong seorang hamba, malaikat itu ya tersyakal, malaikat itu bisa berbentuk, berubah menjadi apa? Manusia. Hadis Jibril yang berubah jadi manusia. Syadid bayad siyab, syadid sawad syar, la yura atharuhu, ila akhir hadis. Yang kedua seperti hadis Abu Hurairah, ada syaitan, ada afwan. Kemudian, nah, syaitan juga tersyakal, syaitan juga bisa berubah. Nah, artinya apa? Kadang bisa saja, bisa saja. Ya, bisa saja ditolong oleh malaikat. Ketika apa? Orang tersebut menjadi waliullah. Dan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, syarat dari waliullah tidak harus apa? Dia tidak pernah terjerumus kepada dosa. Artinya yang namanya waliullah ya bisa saja dia salah, dosa. Bukan maksum, tetapi istiqamah. Tetapi ketika salah dia kembali kepada Allah. Ini yang penting. Berbeda dengan pemahaman siapa? Khawarij. Kalau khawarij, ah, fulan salah satu, salah, oh salah ente, catat, pica sudah. Ah, dosa besar, dosa ini pemahaman khawarij, sehingga ada yang dikeluarkan dari Islam. Apa? Kembalinya ke pemahaman seperti itu. Ya, pemikiran-pemikiran khawarij Dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bukan termasuk syarat menjadi wali Allah dia apa? Tidak terjerumus, tidak terjatuh, tidak pernah terjatuh kepada dosa. Pasti manusia, manusia berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tetapi apa? Dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah dalam kitab Syarah Usul Sittah, Syarah Usul Sittah, ketika seseorang sudah melaksanakan wajibat, ya, kemudian dia memperbanyak an-nawafil, perbuatan atau amalan yang nafilah sifatnya. Nafilah itu apa? Yang sunnah. Artinya dia wajibat sudah, kewajiban-kewajiban yang fardu-fardu sudah. Ah. Kalau yang wajib apa? Contohnya seperti apa? Sholat 5 waktu wajib, fardu, dan sholat tidak gugur, harus, sakit harus sholat, ya, pincang, asam urat tetap harus sholat. Kalau umroh nggak punya duit, harus umroh? Hah? Tidak, nggak punya duit ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, nggak punya duit lagi, ekonomi susah, misalkan. Haji juga gitu, bagi yang mampu. Kalau sholat wajib, la tasqut, enggak gugur, tetap dia harus melaksanakan sholat. Artinya yang wajib, kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, ketika seseorang sudah melaksanakan yang wajib, kemudian memperbanyak nawafil, maka dia menjadi wali Allah. Ini kata siapa? Syekh Muhammad Aman Al-Jami dalam Syarah Usul Sittah, dilihat, dirujuk ke situ. Nah, sekarang perkara yang wajib itu apa saja? Yang wajib sifatnya, ya, zakat, zakat yang wajib. Kemudian memperbanyak nawafil, memperbanyak amalan-amalan yang nafilah, yang sunnah. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, maka ketika seorang memperbanyak amalan yang nafilah, yang sunnah, maka dia menjadi wali-wali Allah. Artinya di sisi yang lain juga wali Allah enggak ada kartu anggota. Mana kartu anggotanya? Enggak ada. Ya. Ya. Jadi kalau bisnisnya bisnis seperti itu, nah dipertanyakan. Mau masuk wali Allah enggak katanya? Bayar dulu 5.000, bayar dulu 50.000, bayar anggota, enggak ada. Itu hizbiyah yang seperti itu. Nah, kembali lagi, orang-orang yang istiqomah akan ditolong oleh malaikat. Wa idza tawallahul malak tawallah alsahul khalq wa anfa'uhum wa abarruhum. Maka ketika malaikat sudah menjadi walinya, penolongnya, maka malaikat adalah makhluk yang paling menasehati dirinya. Wa anfa'uhum, dan malaikat adalah makhluk yang paling bermanfaat untuk hamba tersebut, yang paling baik, menguatkan, memberikan nasihat. Fadzabbathahu wa 'allamah. Kemudian dikokohkan, dikuatkan, dan diajarkan oleh malaikat. wa qawwa jinanah, dan dikuatkan tali kekangnya, tali kendalinya, maju terus istiqamah. Ya. Jangan kasih kendor. Ya, dikuatkan. Wa ayyadah, dan ditolong oleh malaikat. Ini malaikat yang nolong. Kenapa bisa ditolong oleh malaikat? Ya karena istiqomah itu. Karena istiqomah. Karena istiqomah. Nah. Sehingga gak sedikit. Kalau dalam. Dalam apa? Pertempuran-pertempuran. Ya. Di dalam jihad fisabilillah, maksudnya jihad yang syar'i, yang tidak melanggar syariat, bukan jihad ISIS, bukan jihad Khawarij, maksudnya jihad-jihad yang di situ ada bimbingan para ulama dan lain sebagainya, turunlah malaikat, ya, turunlah malaikat, para malaikat itu turun ketika jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fatsabbitul ladzina amanu." Ketika Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada malaikat, Allah mewahyukan kepada para malaikat, "Anni ma'akum, sungguhnya aku bersama kalian." Fatsabbitul ladzina amanu, maka kuatkanlah, kokohkanlah orang-orang yang beriman. Ini malaikat diperintahkan, diwahyukan oleh Allah untuk menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman. Ketika perang-perang Badar, perang-perang yang lain, anni mumiddukum bi khamsati alafin minal malaikati murdifin. Sungguhnya aku menolong kalian, ya, dengan 5.000 malaikat berbondong-bondong. Ini Allah memberikan pertolongan dari kalangan para malaikat. Ribuan malaikat turun untuk menolong Rasulullah SAW ketika jihad melawan orang-orang kafir. Nah, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ditambah, fayaqullahul malak indal maut, malaikat mengatakan kepada hamba tersebut ketika sakaratul maut, la takhaf wa la tahzan wa abshir billadhi yasurruka, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, bergembiralah terhadap sesuatu yang membahagiakan kamu. Sehingga tidak heran kalau mereka kadang ada yang tersenyum, ada yang ceria wajahnya dan lain sebagainya, karena basyara, kabar gembira dari malaikat. Allah kuatkan, Allah kokohkan hamba tersebut, diberikan kabar gembira. Wa yathabbituhu bil qawli thabit ahwaja ma yakun ilayhi fil hayatid dunya wa indal maut wa fil qabr indal mas'alah. Bahkan kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia akan dikokohkan, dikuatkan dengan al-qawl sabit, kekokohan, ucapan yang kuat, yang kokoh di dunia, dan sakaratul maut. Dan juga di alam kubur ketika ditanya oleh mungkar dan nakir. Ya, oleh dua malaikat. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan nama ini lam yathbut, nama mungkar dan nakir tidak sabit. Ada yang berpendapat seperti itu. Walaisa ahadun anfa lil 'abd min suhbatil malak lah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada makhluk yang paling bermanfaat untuk seorang hamba melainkan ketika ditemani oleh malaikat. Artinya temannya, dia ditemani oleh malaikat, dijaga, dikuatkan, dikokohkan, ditolong oleh malaikat. Pertolongan-pertolongan itu ada. Pertolongan dari malaikat itu ada. Kenapa? Karena ini udah janji dari Allah. Janjinya apa? Ayatnya apa? Nahnu awliya'ukum, kami adalah penolong kalian. Fil hayati dunya, pada kehidupan dunia. Ini biasanya kalau manusia ya, keumumannya, seringnya dunia, seringnya seperti itu. Allahul musta'an. Padahal juga harus beriman pada akhirat, jangan hanya dunia saja. Tapi itulah manusia, kebanyakan dan keumuman dari mereka barometernya keumumannya adalah dunia. Nah, pertolongan dari malaikat di alam dunia kepada seorang hamba itu merupakan janji Allah Azza wa Jalla. Nahnu awliya'ukum, kami adalah penolong kalian di kehidupan dunia, juga pada kehidupan akhirat. Ya, kehidupan dunia yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika peperangan, ketika pertempuran, jihad, turun malaikat, ribuan malaikat berbondong-bondong turun memerangi orang-orang kafir. Maka ketika syaitan melihat ya malaikat turun berbondong-bondong, lari syaitan tersebut, lari ketakutan. Inni ara ma la taraun, inni akhafullah rabbal alamin. Kata syaitan ketika perang Uhud, semuanya aku melihat apa yang kalian tidak melihat. Malaikat turun. Ini pertolongan kehidupan dunia. Hadza musyahad. Ya. Sehingga kata syaitan, inni ara ma la taraun, sungguh aku melihat yang kalian gak melihat. Ya. Karena syaitan melihat malaikat turun berbondong ribuan malaikat membantu menolong Nabi Muhammad SAW dalam pertempuran, dalam jihad. Ini kehidupan malaikat, kehidupan di dunia. Yang di bawahnya bagaimana? Ya bisa saja. Karena sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nu'minu bih, kita beriman. Tidak boleh ragu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong kalian pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Artinya bagi mereka-mereka aulia Allah, wali-wali Allah, mereka-mereka yang istiqamah, maka akan turun malaikat kepada mereka. Terkhusus ketika sebelum al-maut atau ketika sakaratul maut, memberikan kabar gembira, jangan takut, jangan bersedih. Bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan. Biasanya orang sedih itu apa? Orang sering sedih biasanya apa? Biasanya apa? Orang yang sering sedih luput dari sesuatu yang akan datang apa yang telah lalu, yang sudah lewat. Sudah lewat. Wah, gagal maning ke, nggak dapat untung. Kenapa? Lagi lesu ekspornya, lagi lesu herbalnya, kan sedih akhirnya. Bisnisnya turun bos katanya. Ini kan manusia ya luput ya, lagi susah katanya penjualannya, akhirnya sedih. Khauf, rasa takut biasanya apa? Dari perkara-perkara yang akan datang. Artinya yang akan datang di akhirat jangan takut. Juga perkara yang sudah lewat, sudah berlalu, yang luput dari manusia, dia enggak dapat ini, enggak dapat itu. Ya jangan bersedih. Justru dikuatkan dengan basyarah, kabar gembira. Wa absyiru. Apa? Dengan apa? Dengan surga. Artinya diberikan ganti oleh Allah, diberikan kabar gembira oleh Allah yang lebih besar daripada dunia. Ya, namanya manusia, lebih-lebih orang awam, barometernya kebanyakan kaum muslimin secara umum awam. Dunia-dunia, fulus. Seringnya seperti itu. Keumumannya seperti itu. Tetapi ketika dia istiqomah, ketika dia menjadi waliullah, artinya menjaga keistiqomahan, melakukan yang wajib dan memperbanyak dari yang nawafil, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah dalam syarah usul sittah, dia istiqomah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat memberikan kabar gembira kepada hamba tersebut. Jangan takut, jangan bersedih, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan. Sehingga tidak ada bagi seorang hamba teman yang lebih bermanfaat melainkan malaikat. Karena malaikat adalah walinya, penolongnya. Fi yaqdatihi wa manamih. Ketika dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur. Ini ditolong, dijaga oleh siapa? Malaikat. Wa hayati wa inda mautih. Dan sebagai penolongnya ketika hidupnya dan ketika matinya. Wa biqabri, dan ketika di alam kubur. Wa mu'nisu wa mu'nisu bi wahsyatihi, dan kawannya. Anis itu merasa ditemani, ada teman. Ada anis. Uns. Ya. Sumyal insan, insanan. Nama manusia disebut sebagai insan, manusia. Listiknas ba'duhum ba'd, karena saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin dia sendirian, ya kecuali yang gila atau apa, penyakit jiwa atau bagaimana, hidupnya sendirian atau ya, maksudnya yang di luar batas normal. Jangan tersinggung nih, kadang salah pemahaman langsung. Artinya al-insan, lima dasum ya al-insan, insanan, listiknas ba'duhum ba'd, karena mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Mu'anasah, sebagai kawan, teman, yang menemani makhluk sosial, ya, uns, ketika dalam keadaan sendirian. Wahsy, wahsy itu kenapa hewan buas dinamakan wahsy? Siapa namanya? Wahsy. Wahsy itu apa? Buas. Ada enggak orang yang buas? Afwan. Bukan jenderal buas, bukan. Salah lagi ntar. Buas itu wahsy, artinya apa? Seperti macan. Apalagi harimau. Hewan-hewan yang buas itu biasanya apa? Jalan bergerombol apa? Sendirian. Sendirian. Ada temannya enggak mau. Dia ditemenin juga enggak mau. Sehingga lari. Ya. Enggak ada teman. Ini hewan pantas, macan jalan sendirian. Kan dia kalau ada lihat daging ada apa diterkam, makan sendirian, enggak bagi-bagi. Kalau manusia makan sendirian. Tok tok tok tok. Ngapain makan mie ayam? Kan butuh teman. Ya. Atau ngopi sendiri tuh ya kadang enak, seringnya enggak enak. Kalau enggak ada teman enggak bisa ngobrol. Walaupun foto statusnya apa kopi. Hah? Sendirian aja, wah. Nah, itu insan, insan. Artinya ketika ditemani, itulah teman yang paling baik adalah malah malaikat. Kalau ditemani sama iblis sama setan gimana? Maksiat aja, selalu maksiat. Hawanya menggiring, menarik kepada kemaksiatan. Tapi kalau ditemani oleh malaikat akan selalu membawa kebaikan. Sholat, zikrullah, qiraatul Quran, istighfar. Kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Itu dia. Wahsy. Wahsy itu karena nah, kalau manusia wahsy, ya. Enggak ada yang mau dekat dengannya. Karena apa? Kayak macan. Sendirian. Ini bukan macan ompong atau macan sirkus, bukan. Beda lagi. Karena enggak ada yang mau dekat. Gimana mau dekat? Ditusuk sama dia, dicakar sama dia, mendekat. Hala wahsy. Hewan buas seperti itu. Hatta temannya sendiri dihantam sama dia. Ada wahsy. Ya, wa mu'na wa mu'nisuhu fi wahsyatihi. Ada lughah min haitsu lughah. Ditinjau dari segi lughah. Lughah itu naam. Babnya banyak. Cabangnya banyak di antara lughah ya nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, makna bahasa. Ini naam karena dalamnya bahasa Arab sehingga naam per kalimat per mufradat butuh bagi kita untuk melihat makna satu persatu. Wa sahibu fi khulwati, sebagai kawannya, temannya ketika dia dalam keadaan sendirian. Beda. Ini bahasa Ibnu Qayyim, mu'nisuhu fi wahsyatihi wa sahibu fi khulwati. Kalau diterjemahkan ke Indonesia hampir mirip, hampir sama. Paham enggak? Khulwati itu apa? Sendirian. Wahsy itu sendirian, tapi kalau hewan itu apa? Buas. Tapi kalau manusia enggak mungkin buas. Oh, enggak mungkin. Hah? Apa bahasanya, Pak? Ini bahasanya tinggi. Yang cocok apa? Hawa. Paham gak? Kalau manusia sendirian di kamar, ada khalwah, sendirian, gak ada yang nemani. Tapi kalau buas, buas hewan beda, wahash. Ini kita mau cari apa? Lughah, bahasa yang itu tepat di situ. Wahash itu walaupun sendirian, mau di kamar atau bukan di kamar, tapi wahash kayak hewan buas. Dan bukan seperti hewan buas, tapi dia galaunya ada, enggak terarah. Hada wahash. Mahum apa? Pak. Garang juga. Syuf, bahasanya bukan garang aja, tapi harus ditambah, diimbu, ada imbu-imbuhan. Garang juga. Enggak ada yang nemani juga. Jadi ya inilah komplitnya bahasa Arab seperti itu. Kalau kita garang harus tambah lagi supaya lebih mendekati maknanya. Itu ma'ani lughah. Ya. Wa muhdithu fi sirri, dan sebagai kawan bicaranya ketika dia dalam keadaan sir, sendirian atau rahasia. Syuf, ini wahas beda, khalwat beda, sir juga beda. Yuharibu anhu aduwah, malaikat tersebut sebagai kawannya, temannya yang menyerang musuhnya, yang akan membantu melawan musuhnya. Wa yudafi anhu wa yu'inu alaih, membelanya, menolongnya di dalam pertempuran memerangi syaitan tentunya. Wa ya'idu bil khair wa yubashshiru bih, juga malaikat tersebut akan menolongnya selalu kepada kebaikan dan memberikan kabar gembira kepadanya. Wa yuhadzuhu ala tasdik bil haq, dan selalu menganjurkan kepada at-tasdik bil haq. Ini malaikat. Untuk selalu jujur, tunduk kepada al-haq. Ini malaikat. Kalau bengkok-bengkok sedikit berarti apa? Yang bisikin sapa? Setan. Udah tahu dia al-haq. Bengkok nih. Berarti yang bisikin siapa? Setannya. Tapi kalau malaikat sebagai kawannya, dia selalu mengedepankan al-haq. Siapapun, bagaimanapun, dimanapun, al-haq. Al-haq wa yutaba. Al-haq, kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Ketika yang menganjurkan itu, nah, yang membimbing dia ada malaikat, maka malaikatlah yang akan selalu menganjurkan, menasihati, membimbing untuk selalu jujur kepada al-haq. Tapi kalau bengkok ternyata, berarti apa? Ini dibisiki oleh syaitan. Na'udzubillah. Masyaallah al-'afwa wal-'afiyah. Wallahul musta'an. Tinggal yang paling kuat mana nih, malaikat apa setannya? Kalau setannya kuat ya bengkok terus. Kalau malaikat kuat ya dia akan selalu dianjurkan kepada membenarkan atau tunduk kepada al-haq, mengikuti al-haq dengan jujur. Inilah. Kadang seorang ketika disesatkan oleh syaitan, na'udzubillah, ya, ketika seorang beriman maka akan sadar, kembali kepada Allah, berzikir, istighfar, kembali kepada Allah. Innalladzina taqaw idza massahum syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ketika ditimpa, diganggu oleh syaitan, tadzakkar, mereka zikir, istighfar kembali kepada Allah. Langsung sadar. Idza hum mubsirun. Kama jaa fil athar alladhi yurwa marfu'an wa mauqufa inna lil malak bi qalbi Adam lamma wala syaitan lamma falamma tul malak i'adu bil khair wa tasdiqir bil wa'ad wa lamma tul syaitan i'adu bil syar wa takdzibil haq. Naam. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, dari akhraj at-Tirmidzi dalam kitab tafsir, ya wa Ibn Hibban wa Abu Ya'la wal Baihaqi min hadis Abdullah bin Mas'ud marfu'an. Qala at-Tirmidzi حديث حسن غريب. نعم. وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya malaikat, innalil malak, sesungguhnya bagi malaikat, biqalbi ibni Adam, terhadap jiwa bani Adam, itu ada efeknya, ada pengaruhnya, ada lammah, jaza'ah, ditarik atau ada pengaruhnya. Oleh syaitan lammah, juga ada syaitan, juga ada sisi penariknya, mempengaruhinya. Falammatul malak, maka dari pengaruh atau penarikan dari malaikat adalah mengingatkan, mengulang-ulang kepada hamba tersebut untuk melakukan kebaikan dan membenarkan janji Allah. Walammatu syaitan i'adun bisyar wa takdzibun bil haq. Sedangkan pengaruh dari syaitan adalah supaya terhadap hamba tersebut melakukan, selalu melakukan keburukan dan mendustakan al-haq. Wa idza syada qurbul malak min al-'abd takallama 'ala lisani. Ini bahasa Ibnu Qayyim ya. Apabila semakin kuat malaikat dekat dengannya, perhatikan nih, maka malaikat tersebut akan mengajak bicara. Takallam ala lisani. Coba lihat. Ini bukan artinya malaikat masuk ke dalam tubuh, bukan. Ini saking dekatnya keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takallama ala lisani, malaikat tersebut berbicara melalui lisan hamba tersebut. Paham? Ini tinggi, dalam. Nah, sama seperti sabda Rasulullah SAW. Apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi ya bitishbih, atau kama qala Rasulullah SAW. Ya. Apabila seorang hamba telah melakukan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah, yang nawafil, maka kuntu sam'ahu, aku sebagai pendengarannya. Alladhi yasma'u bih, yang dipakai untuk mendengar. Ya. Ada Allah Subhanahu wa taala ila akhir hadis. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa idzashtadda qurbul malak, apabila malaikat itu semakin dekat, semakin dekat, bukan hanya kedekatan fisiknya saja, artinya memang selalu sangat dekat dengan malaikat, selalu melakukan ketaatan dan kebaikan dan kebaikan. Takallama ala lisani, maka malaikat tersebut akan berbicara melalui lisan fulan, melalui lisan seorang hamba. Artinya dari lisannya, dari bicaranya selalu apa yang dia ucapkan, qala Allah qala Rasul. Bukan hanya itu, jujur benar. Karena berapa banyak orang yang berbicara qala Allah qala Rasul tapi kadang dusta. Ya. Artinya benar, jujur dia. Wa alqa ala lisanil qaulus sadid, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hamba tersebut melalui malaikat, selalu dia berucap dengan ucapan yang lurus, bukan bengkok lisannya, ucapannya maksudnya, lisannya bisa bengkok tapi ucapannya. Wa idza ba'da min wa qarba min syaitan takallama 'ala lisani, sebaliknya ketika malaikat jauh, setan dekat, maka setan pun akan menggunakan orang ini. Ya, setan pun akan berbicara melalui lisan si fulan. Oh, jangan tuh, kalau ada taklim jangan. Padahal yang bicara ini setannya. Ini bagi yang sering meruqyah, maka dia akan merasakan. Terutama setan-setan yang bandel. Hah? Pak Ustaz katanya. Aduh, jangan, jangan kata. Bacain terus. Itu yang seperti itu. Udah panas katanya. Ya. Nah. Terkadang ya, ada sarak disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. As-sarak, baik itu epilepsi, ayan, kejiwaan, ya, itu ada dua. Dari roh jahat, bisa dilihat dalam Tibun Nabawi, kalimatnya memang roh, ar-ruh, bahasa Arabnya ruh, terjemahannya apa? Roh. Roh jahat biasanya dari setan yang membisiki bisikan yang jahat. Kata Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah dalam Tibun Nabawi, seringnya kebanyakan dari kebanyakan manusia, ya, keumuman manusia terkena sarq, ya, dari ruh al-khabith asyarr, keumumannya seringnya. Artinya apa? Kenapa dalam syariat ini ada tanawwu' ibadat, ibadahnya bermacam-macam, di antara ada sholat, puasa, zakat, azkar, zikir ya, zikir pagi sore, zikir sebelum tidur, dan zikir-zikir yang lainnya, makan zikir, baca basmalah, mau berhubungan suami istri juga baca bismillah, jangan langsung tempur, baca doa. Ya, kalau dia baca doa, lam yadurruhu syaitan, tidak akan membahayakan syaitan terhadap anak tersebut. Nah, dengan zikir, maka syaitan dan termasuk gangguan-gangguan kejiwaan, as-sara, penyakit ayan, epilepsi, atau yang semisalnya dari arwah, al-khabith atau dari syaitan, ini apa? Akan lari. Makanya di sini wa kharuba minhu syaitan takallama 'ala lisani. Ketika syaitan dekat dengan orang tersebut, maka dia, syaitan akan menggunakan orang ini untuk berbicara. Apa yang dimaukan oleh syaitan tentunya. Sehingga enggak usah aneh, enggak usah heran terhadap, karena orang-orang yang jahat ucapannya seperti syaitan, dalam artian kejahatannya nemen. Ya, karena syaitan menggunakan orang tersebut untuk berbicara. Mamsus, ditunggangi oleh syaitan. Jangan heran. Padahal dia tahu al-haq. Dia tahu lurusnya, harus lurus. Tapi tetap aja lisannya bengkok. Karena apa? Syaitan kharuba min. Wa alqa alaihi qala zur wal fahush. Dan Allah. Taib afwan. Wa alqa alaihi qala zur wal fahush. Dan syaitan selalu menampakkan dan mencampakkan pada lisannya ucapan yang kotor dan jelek. Hatta yara rajul yatakallam 'ala lisani al-malak wa rajul yatakallam 'ala lisani syaitan. Sampai-sampai terlihat nampak antara dua kelompok. Yang satu dia berbicara dengan lisannya, malaikat berbicara dengan lisannya. Yang satu lagi syaitan berbicara dengan lisan hamba yang lainnya, manusia yang lainnya. Mafhum hadza? Ya. Wabil hadis, dan di dalam satu hadis, inna sakinah tantiqu ala lisani Umar. Sesungguhnya as-sakinah ketenangan, ketentraman itu selalu muncul dari lisannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Karena Umar bin Khattab adalah apa? Manusia terbaik setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Juga syaitan lari darinya. Juga keutamaan Umar, ya, wa in kana fihi unasun mulham fahuwa Umar, au kama qala Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada manusia yang mulham, mulham diberikan ilham, wahyu, dialah Umar. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya di sana ada manusia, ya, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain kecuali dialah Umar bin Khattab. Artinya ini keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, berbicara selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran al-haq. Karena di sini inna sakinah tantiqu 'ala lisani Umar. Sesungguhnya ketenangan diucapkan melalui lisannya Umar. Artinya al-haq. Wa kana ahadum yasma' ka al-kalimah salih min ar-rajul salih fa yaqul ma alqaha 'ala lisanik illa al-malak. Pernah terjadi salah seorang di antara mereka mendengar satu kalimat yang baik dari orang soleh. Ini kadang Ibnul Qayyim rahimahullah ya menyebutkan tanpa disebut namanya, mungkin bisa saja gurunya Syekhul Islam atau bisa saja guru-guru yang lainnya, mungkin karena di sini ar-rajul salih, sehingga fayaqul ma alqaha ala lisanika illa al-malak. tidaklah apa yang kamu ucapkan melalui lisanmu kecuali malaikat. Artinya selalu yang diucapkan adalah kebenaran al-haq. Wa yasma' dhaha, ada yang lainnya mendengar dari orang lain, orangnya berbeda lagi. Ma alqaha ala lisanika illa syaitan, tidaklah apa yang terucap dari lisanmu melainkan dari syaitan, karena kejahatan, keburukan, kedustaan, kemaksiatan. Na'udzubillah. Fal malaku yulqi fil qalb al haqq, malaikat, maka malaikat akan selalu menancapkan, memberikan ke dalam jiwa seseorang, hamba, orang-orang yang beriman adalah al-haq. Wa yuqi ala lisan, dan diucapkan melalui lisan. Sebaliknya syaitan, yulqil batil fil qalb, syaitan juga mencampakkan, menanamkan kebatilan di dalam hati, kemudian diutarakan melalui lisan. Ini bisa terlihat nampak dengan lisannya. Ya, nampak jelas tanda ciri dengan lisan apa yang dia ucapkan. Dan orang yang berbohong itu nampak. Wala wala na'rifannahu min lahnil qaul, dan kami mengetahui dari lahnil qaul. Lahnil qaul itu keceplosan bahasa kitanya. Dia pengennya menutupi kesalahannya tapi ucapannya. Ya, ini orang-orang yang enggak jujur pasti tampak dari lisannya. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, istiqamah, kejujuran, keikhlasan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.